ada sunnah supaya engkau bisa mengerjakan sunnah fil wajah ini dalam dua bentuknya. Wa taqwa basya'ah, dan supaya engkau bisa menjaga syariat di zil naw'aini yang memiliki dua bentuk. Nah, meski Lajma'ulha sudah bisa dikiaskan, maka ada masalah-masalah yang lain. Sebagian ulama mengatakan ikhtar wahidah, pilihlah satu saja dari doa-doa tersebut dan terus menerutlah kau kerjakan. Kemudian ulama yang memilih yang berpendapat pilih salah satu sebagiannya menguatkan pada cipta dalam bentuk subhanallah wa bihamdika wa ta'ala syukra wa la ilaha ghair. Kilahumma sahihun fahal nastashadu Tentang hal yang dijelaskan oleh Imam Ghazali tentang alasan tentang hal tersebut. Ala wujudnya di muka nafui aneh dalam bentuk yang sangat berat. kita perlu takbir untuk jenazah terkadang sekian kali dan terkadang sekian kali. Biasanya yang kedua lebih baik. Artinya kita bertakbir untuk jenazah, salat-salat jenazah terkadang 4 kali, terkadang 5 kali. Di anak sahabat Ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena terdapat hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi bertakbir sebanyak 5 kali dalam salat jenazah. Dan boleh jadi zat ala zalika Nabi tambahkan lebih dari 5 kali. Akan tetapi berkaitan dengan masalah ini menghafiru yang kita mungkin yang kita rutinkan fil aktar dalam mayoritas salat jenazah yang kita lakukan adalah bilangan yang paling sering Nabi pakai, yaitu takbir sebanyak 4 kali. Maka berkaitan dengan ini sudah sampaikan catatan penting. Maka yang sesuai dengan sunnah adalah kadang ini kadang itu. Namun perhatikan juga mana yang paling sering dan jadikan itu yang paling sering. Jika ini yang paling sering Nabi kerjakan, maka itu yang paling sering kita kerjakan. Itu sempurna, karena itu ibadah kita sempurna. Seandainya dibalik, ya boleh, semua soal sempurna dalam ibadah. Yang paling senang lakukan, misalnya kita di sini 4 kali, takbir 4 kali. Kadang 5 kali. Sebagian orang sudah misalnya kembali dia. Yang paling banyak 5, kadang 4. Benarkah apa yang dilakukan? Benar, boleh, tetapi sempurna. Ya. Seringkanlah yang lebih seringkan. Dan jangan seringkan yang nanti juga jarang-jarang mengerjakannya. Dan perjalananlah yang nanti jarangkan. Muhafiz al-aqsa ala maka aqsa'a seringkan yang lebih seringkan dan jarangkan yang lebih jarang. Misalnya dalam duduk di antara dua sujud, maka ada sulit sujud iftirah, sulit sujud ikhah. Namun iftirah lebih sering yang dilakukan daripada ikhah. Maka seringkan apa yang lebih seringkan dan jarangkan apa yang lebih jarang. Ikhwaahnya untuk disuruh dan untuk ikhwaahnya. Hampir kalau tujuh di antara dua tujuh itu masih ikhwaah. Jarang-jarang ikhwaah. Nah ini satu hal yang terlalu tepat. Seringkan yang lebih seringkan, jarangkan yang lebih jarangkan. Ida akad nabi hata pa'i. Jika kita ambil pendapat ini, yaitu kadang ini kadang itu, kita membuat taklil. Lah alasan logika apa? Taklil itu kan kita membuat dalil, kita membuat taklil. Atas alasan logika apa yang menyebabkan kita memilih pendapat ini? Jawabannya telah dikatakan di mazhab wa alasan. Kita alat sunnah tapi berbahaya supaya kita mengerjakan sunnah dalam momentumnya. Karena jika engkau selalu memakai satu bentuk saja, maka faal ke sunnah, maka hilang dari sunnah dalam bentuk yang kedua. Artinya apa? Ya, jika faedah yang pertama adalah pahala. Kalau kita katakan semua bentuk, maka kita dapat pahala atas semua. Dan perkataan syariat yang memang memiliki dua jenis, dua macam bentuk. Walian kata kata anda, seandainya engkau tidak mengerjakan ini, perkataan ini, perkataan itu, manusia, maka bentuk yang kedua itu terlupa, tidak apa. Tempat yang dalilnya adalah sabda Nabi adalah kondisinya sama sebagaimana kerjaan tersebut, maka cukup ambil salah satu saja. Bagus. penting. Kalau bahasa ilmiah maknanya berarti ya, apa yang telah, apa yang bisa kami simpulkan setelah penelitian, ya, kesimpulan setelah pengkajian. Dan memilih Maka Nabi SAW adalah minan mustafa ini al-ahya. Kalau mustafa itu bentuk mustafa asalnya mustafa. Ta' artinya adalah tak. Akan tapi tak juga menjadi tak karena faktor takhrij. Mustafa diambil dari kata-kata sofa atau diambil dari kata-kata sofa. wajib berhenti meninggalkannya. Tidak boleh. Mufadalah boleh, tapi jika mufadalah ini menyebabkan pelecehan, ya memang beliau bawa mafdul, namun jangan dilecehkan. Memang selain Muhammad SAW itu kurang mulia, lebih mulia Nabi kita, namun meskipun kurang mulia jangan berarti direndahkan. Memang kedudukannya lebih rendah, namun jangan direndahkan. Lain kedudukannya rendah, namun jangan direndahkan. Maka merendahkan tidak boleh. Mengakui kalau itu lebih rendah, benar. Seorang pembantu dengan majikan, majik pembantu ini ya secara posisi, seorang atasan dengan bawahan, kepala kantor dengan satpam, ya satpam itu lebih rendah kedudukannya daripada kepala kantor. Allah, bolehkah kepala kantor ini merendahkan? Maka Nabi Yunus itu memang lebih rendah daripada Nabi Muhammad. Nah, bolehkah merendahkan Nabi Yunus? Kemudian perkataan pembuat nabab Inzam tapi kata Nabi Mustafa. Walau yang kau di sini pembuat nabab tidak mengatakan ikutilah jalan Muhammad. Ma'ana Muhammad dan jalan Muhammad adalah utusan Allah. Apa faedah dari An-Nabi Mustafa? Isyarat isyarat mengisyaratkan ilah atau sebab wajibnya mengikuti jalan ini. Sehingga karena seakan-akan pembuat nazar mengatakan ikutilah jalan Nabi karena dia adalah manusia pilihan. Walihada yang sunuh ingga mengatakan lambat. Oleh karena itu satu hal yang baik ketika kita mengatakanlah ani Rasul, berbicara tentang Rasul dengan melibatkan sesuatu kepada Rasul, tidaklah kita menyebut Rasul dengan kata-kata Nabi ataukah Rasul. Sehingga satu hal yang baik ketika kita mengutip hadis Nabi atau aturan Nabi, kita katakan Nabi mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan. Wa makatu ada pun fenomena, yaitu seringkali dalam lisan orang-orang belakangan mengucapkan Muhammad bin Abdullah mengatakan. Pada maka kalimat ini meskipun benar, akan tapi di sana tidak ada penyebutan Nabi sebagai seorang Rasul dan Nabi. Dan orang yang tidak kenal bahasanya Muhammad Rasulullah itu nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah, boleh jadi mengira Muhammad bin Abdullah adalah seorang yang lain. Akan tapi jika anda mengucapkan Rasulullah bersabda atau Nabiullah bersabda atau Nabi An-Nabi bersabda dan kalimat semacam itu, kan ada lika auda, maka itu yang lebih baik. Atas alasan apa kita katakan ini auda? Li'ana hadha aktsar ta'bir sahabati, karena ini adalah ungkapan yang paling sering dipakai oleh para sahabat. Yang paling sering adalah Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan. Wa ingkana meskipun para sahabat yu'abbiruna ahyana, terkadang mengungkapkan dengan ungkapan yang lain, macam Abu Qasim, contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala melihat seorang keluar dari masjid setelah adzan, maka Abu Hurairah mengatakan amma hadza faqad ata Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ini maka dia telah berhubungan dengan Abu Qasim, punya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga perkataan Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Hibban, dia terhadap Qutni, kemudian dari Qutni berkomentar, ini adalah sanad yang hasan dan hasan sahih, semua para perawinya adalah tidak juga dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Demikian juga terkadang sahabat menggunakan takbir Muhammad. Dan perkataan Ibnu Mas'ud di kitab Tauhid ketika menjelaskan tentang ketika Ibnu Mas'ud mengatakan siapa yang mau mengetahui wasiat Muhammad, maka adalah dia membaca beberapa ayat di surat Al-An'am. Ketika itu Ibnu Mas'ud mengatakan siapa yang ingin membaca dan mengetahui wasiat Muhammad, dengan kata-kata Muhammad. Maka ketika ungkapan ini semuanya boleh. Orang boleh menyebut dengan ungkapan kenabian dan kerasulan, atau orang menyebut dengan kunyah dan merupakan bentuk penghormatan, mengandung juga bentuk penghormatan atau kawasan. Demikian juga dengan menyebut dengan nama alamnya Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Namun kata muslimin yang lebih baik adalah ungkapan jenis pertama menggunakan kenabian dan kerasulan. Alasannya inilah yang paling banyak dilakukan oleh para sahabat. Maka perkataan pembuat nazam, ikutilah jalan Muhammad orang manusia pilihan. Jalan tentang ini banyak sekali, di antaranya firman Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala kepada Rasul surat Al-Hukum, jika juga surat An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, Ta'ala kepada Allah Ta'ala kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian, penguasa kalian. Demikian juga firman Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, jika Allah mencintai kalian. Demikian juga firman Allah, maka bagaimana kepada Allah dan Rasulnya seorang nabi yang mukmin, jadi ada seorang nabi yang beriman kepada Allah, beriman kepada firman Allah yaitu Al-Quran, ikutilah nabi, ikutilah sang nabi tersebut supaya kalian mendapatkan hidayah. Demikian juga firman Allah, sungguh ada pada kalian pada Rasulullah teladan yang baik untuk orang yang berharap Allah dan hari akhir. Demikian juga firman Allah di surah An-Nur, bencana di dunia atau terlimpa kekayaan yang lebih di akhirat. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang tetap yang jiwa pada di tangannya, jikalah menentangku satu pun dari umat ini yang lebih tidak pulang sekali, yaitu umat dakwah, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, kecuali dia telah menghuni neraka, dia akan menghuni. Demikian pula sabda Nabi SAW, segala yang aku larang adalah kalian jauhi, segala yang aku perintahkan adalah kalian kerjakan semaksimal kemampuan kalian. Dan dari tentang hal ini wajibnya mengikuti Nabi, selalu tenar untuk disebutkan dan selalu banyak untuk di itu dan terlalu banyak untuk dihitung. Tumpah di sini artinya dihitung, bukan dibatasi. Maka berkaitan dengan hadis pertama, walaupun nanti dia dihilai kaufi akan menjadi hadis umat, maka hadis ini adalah bantahan untuk orang-orang liberal yang mengatakan bahwa Nasrani Yahudi masuk surga, meskipun tidak masuk Islam, akan menjadi Yahudi yang baik, jadi Nasrani yang baik, masuk surga. Sama juga, masuk neraka. Mereka katakan masuk surga, orang Nabi katakan masuk neraka. Kemudian ini menunjukkan bahasanya orang kafir itu disebut orang kafir meskipun belum mendapatkan Nasrani, itu kita sebut Nasrani meskipun belum mendapatkan dakwah dari Nabi SAW, belum sampai padanya dakwah Islam. Yahudi kita sebut Yahudi, dan kita sebut Yahudi sama saja kita sebut orang kafir. Meskipun belum sampai lewat penyiksaan. Orang kafir, orang yang tidak beragama dengan agama Islam, itu kita sebut orang kafir. Meskipun dakwah Islam belum sampai ke telinga mereka. Akan tetapi orang kafir itu kita tegaskan masuk di neraka setelah sampainya dakwah. Sebelum sampai dakwah, Nabi telah menyebut Yahudi dengan sebutan Yahudi, Nabi sebut Nasrani dengan sebutan Nasrani. Maka dakwah belum sampai, namun Yahudi sudah disebut Yahudi, Nasrani sudah disebut Nasrani, Hindu sudah disebut. Ini hukum dunia. Hukum dunia. Hukum dunia, orang yang tidak beragama dengan agama Islam tersebut sebagai orang kafir meskipun Islam belum sampai ke telinga mereka. Namun untuk hukum di akhirat, kekal di neraka, kapankah mereka itu menjadi manusia yang kekal di neraka? Kita tidak akan sampai dan mereka tidak mengimaninya. Maka tidak ada orang kafir Hindu atau Buddha yang asli memang tidak mendengar dakwah Islam, tetapi di dunia tetap kita sebut orang kafir dan kita katakan orang kafir, ataupun di akhirat maka Allah mengampuni. Sedangkan orang Nasrani, orang Yahudi, Hindu, Buddha yang telah mendengar dakwah Islam, maka itu dia adalah orang kafir dan dia kekal di neraka sama sekali. Maka ikutilah jalan dan jalan Nabi di sini mencakup jalan Nabi dalam tata aqidah, jalan Nabi berkaitan dengan ucapan dan berkaitan dengan perbuatan. Maka segala sesuatu yang Nabi gunakan untuk bersyukur kepada Allah, maka kita disyariatkan untuk mengikutinya. Boleh jadi disyariatkan di sini hukumnya wajib ataupun anjuran, hatta berhasilah tergantung dalil yang ada di dalam hal ini. Dan Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu isinya syariat. Nabi disebut Nabi karena dia munbahun bahun bihun, karena dia adalah orang yang munbahun mendapatkan berita, munbihun orang yang menyampaikan berita. Maka seorang Nabi itu munbahun orang yang mendapatkan berita min jibali Nabi dari sisi Allah berupa wahyu. Dan seorang Nabi ketemu bihun orang yang menyampaikan berita tentang Allah, Allah mengatakan demikian, Allah mengatakan demikian dengan pengertian bukan di Quran, menyampaikan ajaran datang dari Allah. Wahada alatul adil adalah salah satu dalil yang terwujud dengannya pembebanan syariat yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maksud bikali rasidin al-kulafa dan ambillah perkataan kulafa rasidin. Di bagian awal bait ikutilah dari Nabi, karena Nabi sabda dia adalah hujjah, pembuatan dia adalah hujjah. Sedangkan kulafa awal sidi di sini pembuatan dia mengatakan kaul, kauli rasidin. Tidak mengatakan rasidin secara umum, kulafa awal sidi namun kaul. Ada pun berkaitan dengan kulafa awal sidi, maka ada beberapa pendapat. Fakilah pendapat pertama mengatakan perkataan kulafa awal sidi adalah hujjah, namun perbuatannya bukan hujjah, karena perbuatan mereka tidak terjaga dari kesalahan. Maka boleh jadi mereka lupa dengan sunnah sehingga mereka tidak menerapkannya. Dan boleh jadi mereka menerapkan sunnah akan tapi dalam bentuk praktek yang lamtarik alim, yang tidak ada dalilnya. Kenapa bentuknya keliru? Boleh jadi salah paham atau karena sebab yang lainnya. Walakin Allah biasa, akan tapi pendapat yang paling kuat yang dikuatkan oleh penulis di sini, bahasanya perkataan kelompok rasidin dan perbuatannya dua-duanya teranggap hujjah. Lalu gimana kok baiknya bunyinya qauli rasyidi. Wa alif berdasarkan pendapat yang dipilih di sini, berarti qaul khulafa rasyidin dan perbuatannya telah hujjah. Maka yang dimaksud dengan qauli khulafa dalam kait di atas adalah mazhabu ilaihi, pendapat. Maka qaul di sini jangan diterjemahkan perkataan, namun terjemahkan pendapat. Yang namanya pendapat boleh jadi dengan qaul, boleh jadi dengan fi'il. Boleh jadi pendapat seseorang itu kita ketahui dengan perkataannya, boleh jadi pendapat seseorang kita ketahui dengan perbuatannya. Sawaan, sama saja zahabu ilaihi, mereka berpendapat tersebut dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Dalil, kalau pendapat khulafa ar-rasyidin adalah hujjah dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah berpegang teguh dengan sunnah dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah. Dan sunnah dalam sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnah sama dengan thariqah. Sehingga sunnah di sini mencakup al-qaula wal fi'la. Perkataan khulafa ar-rasyidin dan perbuatan khulafa ar-rasyidin. Ini dalil kenapa Syaikhul Utsaimin perhatikan perkataan khulafa ar-rasyidin hujjah dan perbuatannya adalah hujjah. Yang dimaksud dengan khulafa ar-rasyidin adalah empat khalifah: Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Wa khussu bidzalika, empat sahabat ini diistimewakan dengan pendapat mereka menjadi hujjah. Di anak dari Rauh, karena sahabat yang lain tidak berhak untuk mendapatkan sifat ini, yaitu khasidim. Karena empat khalifah ini disepakati bahwasanya mereka adalah para khalifah yang khasidun, terbimbing Rasulullah Aziz. Maka empat khulafa ar-rasyidin ini jika ijma atas satu perkara, maka perkataan atau ijma empat khulafa ar-rasyidin ini adalah hujjah tanpa ragu. Wa idza faraja ahadun, namun jika bersendirian salah satu dari empat khulafa ar-rasyidin min ghairi mukhalifin, namun tidak ditentang oleh khulafa ar-rasyidin yang lain, maka perkataannya juga hujjah atau mukhalifin di sahabat. Jika salah seorang khulafa ar-rasyidin berpendapat dengan satu pendapat tanpa ada sahabat yang mengingkari, maka perkataan khulafa ar-rasyidin adalah hujjah, terlebih lagi jika itu adalah Abu Bakar dan Umar, karena terdapat nas dari Nabi SAW untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar. Nabi katakan, ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Hudzaifah. Dan Nabi SAW mengatakan, jika mereka taat pada Abu Bakar dan Umar, mereka akan terbimbing. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakar. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan orang yang pertama kali masuk ke dalam khulafa ar-rasyidin mahdiin dan yang paling berhak adalah empat khalifah. Akan tetapi perkataan khulafa ar-rasyidin adalah hujjah dengan syarat tidak bertentangan dengan nas. Jika pendapat mereka bertentangan dengan nas, maka wajib mengambil nas Quran dan sunnah. Karena sunnah Nabi SAW wajib didahulukan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa. Sunnah Nabi nomor 1, khulafa kamu nomor 2. Dan tidak mungkin kita berdalil dengan perkataan seseorang untuk menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ambu, apapun keadaannya, tidak mungkin kita beralasan dengan perbuatan seseorang untuk membantah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hal ini, maka engkau mengetahui lemahnya pendapat ulama yang mengatakan innahu yajuz, boleh bagi seseorang untuk memangkas jenggotnya yang lebih dari satu gegar. pembahasan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena Ibnu Umar jika berhaji maka dia memangkas jenggotnya yang lebih dari satu tegak. Diatkan oleh Bukhari dari Nafi. Nafi mengatakan apabila Ibnu Umar jika berhaji atau umrah maka beliau menggenggam jenggotnya, maka apa yang lebih dari satu tegak atau dahulu beliau pangkas. Kenapa? Ulama yang membolehkan untuk memangkas ini pendapatnya kata Syekh bin Ahmad, karena perbuatan ini menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan aqul liha biarkanlah jenggot. Nah, kata-kata biarkan jenggot ini mutlak tidak dibatasi. Hatta sampai-sampai meskipun kita meskipun itu Umar adalah salah seorang perawi hadis, karena sahabat jika seorang sahabat itu menyelisihi hadis yang dia riwayatkan, makin jadi terlalu ukur adalah apa yang dia riwayatkan dan bukan pendapat yang dia ambil. Ini kaidah. Jika perawi itu menyelisihi riwayatnya, fal itu bima huwa la bima qa'a. Wa amma man ba'dahu ataqa man kama man telah lafadz ini, wa amma man ba'dahu ataqa man kama man telah empat itu di antara para khalifah yang terpimpin, maka perkataan mereka bukan hujjah. Contohnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dan semacam itu. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahkan ucapan khalifah yang terbimbing selain khalifah yang keempat adalah hujjah, maka perkataan Umar bin Abdul Aziz adalah hujjah. Karena yang dimaksud dengan ulama orang izin dalam hadis di atas adalah semua orang yang menggantikan Nabi untuk mengurusi ibadah, mengurusi umatnya, menggantikan Nabi dalam masalah ibadah, akhlak, dakwah dan jihad. Walakin Allah biyadhar akan tapi pendapat yang lebih kuat, tidaklah diambil, tidaklah bisa dijadikan hujjah kecuali perkataan ulama orang yang empat saja. Ya, berkaitan dengan apa yang kita baca di beberapa catatan, maka berkaitan dengan masalah memangkas jenggot, maka kita membantah ulama yang membolehkan. Dan menurut kita itu sebenarnya Al-Albani bahkan mewajibkan. Kalau Al-Albani sebenarnya membolehkan memangkas lebih dari satu tegak, namun mewajibkan. Wajibkan, wajib dibakar jika jenggot itu lebih dari satu tegak. Maka jika beliau melemahkan yang membolehkan, apalagi ya sampai mewajibkan. Dan pendapat alamkan di sini ada di istilah Fahih Hasil Nah. Dan namun ini bukan pendapat yang mengada-ada, pendapat yang baru seperti menanggapan sebagian orang. Pendapat alasan tentang masalah ini itu didahului oleh Ibnu Abidin Al-Hanafi dalam hasyiah beliau Hasyiah Ibnu Abidin. Nah, Ibnu Abidin Al-Hanafi juga pendapat wajib untuk memotong jenggot jika lebih dari satu tegak. Maka pendapat sebagian orang sebenarnya pendapat alasan ini adalah pendapat yang baru setelah anggapan yang baru adalah dapat yang anggapan yang tidak. Maka kita lihat di sini saya ingin bagaimana bukunya saya coba memilih pendapat bahasanya ya, jenggot itu tidak boleh dipangkas itu lebih dari satu tegak. Dan alasannya adalah karena ini menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Sebagian ulama memang mengatakan boleh mengambil satu tegak jika lebih dari satu tegak, boleh tidak wajib. Kalau Al-Bani dan Ibn Abidin sebelum yang Ibn Abidin wajib, sebagian ulama mengatakan boleh. hadisnya berkaitan dengan khulafa ar-rasyidin, kalau ijma empat khalifah maka tidak dilakukan adalah hujjah. Jika tidak ijma, cuma perkataan salah satu mereka, maka itu adalah hujjah dengan dua syarat. Yang pertama tadi milhairi mukhalifin, tidak ada sahabat yang menyelidiki. Kemudian yang kedua, bisyarti ala yu'aridha yu'aridhuhu an-nafsu, tidak bertentangan dengan nafsu. Kalau ijma, tidak ya. Maka itu hujjah. Kalau cuma sendirian, Utsman saja atau Umar saja atau Ali saja, maka ini hujjah kata sini kita simpulkan, maka ini hujjah dengan dua alasan. Ala yu'aridhuhu an-nafsu, tidak bertentangan dengan nas, dan yang kedua adalah tidak bertentangan, tidak ada sahabat yang menentang dan menyelisihinya. Meskipun jika ada sahabat yang menyelisih, jika ada khilaf antara khulafa ar-rasyidin dan sahabat yang bukan khulafa ar-rasyidin, maka pendapat khulafa ar-rasyidin itu punya nilai lebih, sehingga itu bisa jadi alasan untuk tahdzib. Pendapat khulafa ar-rasyidin itu punya nilai lebih, sehingga itu bisa jadi alasan untuk tahdzib. Dan ini pendapat, oleh karena itu pendapat jumhur ulama, khosok sholat itu tidak lagi. Kenapa? Karena dalam kondisi safar, Utsman di Mina dan rumah Utsman jelas Madinah, di Mina Utsman tidak kosong. Dan ini ditentang oleh Ibnu Mas'ud. Ini safar kok gak kosong. Maka tidak ada silap antara Utsman dengan Ibnu Mas'ud. Maka dimenangkanlah pendapat, maka jumhur mengatakan memenangkan pendapat Utsman. Kenapa? Karena itu khulafa ar-rasyidin diselisih oleh sahabat yang lain yang bukan khulafa ar-rasyidin, maka ini jadi alasan.